Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'alahna ba'ad. Kita sedang mempelajari bolehnya menunda sholat dengan niat untuk dijamak dengan sholat setelahnya, yaitu sholat yang bisa dijamak, sholat zuhur ditunda ke waktu asar untuk dijamak dengan sholat asar, sholat maghrib ditunda ke waktu isya untuk dijamak dengan sholat isya. Telah diterangkan bahwa ini masuk dalam kaidah fiqih. Apa bunyi kaidahnya? Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Ya. Kesulitan berat yang dialami mengundang toleransi kemudahan, keringanan. Naam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Amma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dua ayat tersebut merupakan dalil. Kemudian telah disampaikan pula dalil menjamak salat karena udur safar. Dalil-dalilnya jelas dan nanti akan dibahas tersendiri. Kemudian dalil menjamak salat karena udur yang lain selain safar, hadits siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal 'isha' bil Madinah fi ghayri khawfin wala matar. Wa qila li Ibn Abbas ma arada bidzalik? Qala arada an la yuhrija ummatahu. Arada an la yuhrija ummatahu. Na'am. Baik. Ibn Abbas meriwayatkan bahwa pernah Nabi SAW menjamak salat zuhur dan asar, salat maghrib dan isya di Madinah, berarti bukan musafir, tanpa ada perasaan khauf, takut dari musuh, dan tanpa ada hujan. Ya. Ditanyakan kepada Ibn Abbas, ma rada bidzalik, apa tujuannya Nabi SAW melakukan hal itu? Beliau Ibn Abbas menjawab, arada an la yuhrija ummatah. Nabi SAW bermaksud untuk tidak memberatkan umat. Nah, telah diterangkan bahwa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhum adalah kriteria, merupakan kriteria menjamak salat, yaitu tujuan Nabi menjamak ketika itu padahal tidak ada, bukan musafir, tidak ada khauf, takut dari musuh, ya, tidak ada penyerangan dari musuh, juga tidak ada hujan. Naam. Tetapi jawaban Ibn Abbas mengatakan Nabi SAW bermaksud bertujuan untuk tidak memberatkan umatnya, berarti ketika itu ada sesuatu yang memberatkan selain safar, selain khauf, dan selain hujan. Telah kami bacakan keterangan Ibn Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram, juga Al-Albani dari kitab Ad-Da'ifah, ya, yang menegaskan bahwa hadis Ibn Abbas merupakan dalil bahwa menjamak salat bukan hanya khusus untuk udzur safar, tetapi udzur-udzur lain yang memberatkan. Naam, jika tidak ada udzur yang memberatkan maka tidak boleh menjamak salat. Sebagai pelengkap, keterangan Ibn Abbas dalam Majmu' al-Fatawa, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, kata Imam Ibn Baz rahimahullah, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini, hadis Ibn Abbas ini dibawa kepada pemahaman bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menjamak salat zuhur dan asar, salat maghrib dan isya di Madinah karena suatu faktor yang menyebabkan, yakni suatu sebab yang menuntut Ya, ada sebab yang menuntut untuk diangkatnya kesulitan berat yang menimpa sahabat di hari itu. Karena itu peristiwanya satu hari, cuma satu kali. Kejadian yang dinukil oleh Ibn Abbas itu hanya sekali, ya, zuhur asar dan maghrib isya. Bahwa di hari itu ada suatu sebab, faktor yang menyebabkan menuntut kesulitan berat yang menimpa sahabat di hari itu diringankan dengan dijamaknya sholat. Kata Ibn Baz rahimahullah, boleh jadi, ya, boleh jadi ketika itu ada maradun 'am, Madinah tertimpa wabah penyakit yang umum, menyeluruh, sehingga Nabi SAW bersama sahabat, ya, yang menderita sakit butuh diringankan dengan dijamak sholat hari itu. Boleh jadi ada dahab, lidahmin, yani boleh jadi banyak lumpur, ya, memang tidak ada hujan, tapi ya, baru saja hujan, banyak lumpur di jalan yang mengganggu, mengotori jika berbolak-balik dari rumah ke masjid, sehingga Nabi SAW menjamak sholat. Atau udur-udur yang lain, atau udur-udur yang lain yang kita tidak tahu persisnya apa, yang dengan sebab udur itu terjadi masyakkah di kalangan sahabat. Sahabat merasa berat, ya, melaksanakan sholat masing-masing pada waktunya di hari itu, sehingga Nabi SAW tidak ingin memberatkan sahabatnya, maka dijamaklah di hari itu sholat duhur dan asar, maghrib dan isya. Oleh karena itu, ketika Ibn Abbas ditanya, kenapa Nabi melakukan itu, apa tujuannya melakukan itu, Ibn Abbas mengatakan, arada alla yuhrija ummatan, Nabi bertujuan untuk tidak memberatkan umat. Artinya, Nabi bermaksud memberi keringanan kepada mereka dengan dijamak. Kemudian Ibn Abbas rahimahullah menukil kalam al-imam at-Tirmidhi dalam Jami' at-Tirmidhi, dalam Sunan at-Tirmidhi, ya, beberapa kali disampaikan, ya, bahwa diantara kelebihan kitab Sunan at-Tirmidhi adalah al-imam at-Tirmidhi sering setelah menyebutkan bab, kemudian menyebut meriwayatkan hadis-hadis yang dimilikinya, kemudian dia menukil, memberi keterangan setelah itu, keterangan bagaimana pandangan ahlul ilm dalam beramal dengan hadis itu, bahwa telah beramal dengan hadis ini al-imam, ya, ulang-ulang dan seterusnya. Nah, itu kelebihannya kita dapatkan dalam Sunan at-Tirmidzi yang tidak kita temukan pada sunan-sunan yang lainnya. Nah, di sini al-imam at-Tirmidzi mengatakan tentang hadis ini. Kata Tirmidzi, tidak ada dalam kitabnya, yaitu dalam Sunan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa tidak ada dalam kitab dia, yaitu dalam Sunan at-Tirmidzi, dalam Jami' at-Tirmidzi. Sunan at-Tirmidzi juga disebut Jami' at-Tirmidzi. Namanya dua, Sunan at-Tirmidzi, Jami' at-Tirmidzi. Tidak ada dalam kitabnya, ini kata Tirmidzi, tidak ada dalam kitabku ini, yaitu Sunan at-Tirmidzi, Jami' at-Tirmidzi, satu hadis yang ulama ijma', ulama sepakat untuk tidak beramal dengannya, untuk tidak beramal dengan hadis itu. Selain hadis ini, tidak ada satu hadis yang ulama ijma' untuk meninggalkannya dan tidak beramal dengannya selain hadis ini. Dan hadis yang lain yang juga ulama ijma' untuk meninggalkannya, tidak beramal dengannya, yaitu hadis fi qaddi syaribil muskir fi rabi'ah, yaitu hadis yang memfonis pecandu khamr kalau sudah dihukum sekali, tegakkan hukum had sekali, dicambuk dilakukan lagi dua kalinya, dicambuk lagi. Melakukan lagi yang ketiga kalinya, mabuk lagi yang ketiga kalinya, dicambuk lagi. Kalau sudah yang keempat, bukan dicambuk, tapi dibunuh. Hadis ini juga ditinggalkan oleh ulama dan tidak diamalkan. Dua hadis ini, kata At-Tirmidzi, dalam kitabku Sunan At-Tirmidzi ada dua hadis, ulama ijma meninggalkannya dan tidak beramal dengannya, yaitu hadis ini, hadis Al-Abbas, dan hadis yang isinya pemabuk jika sudah ditegakkan had sampai tiga kali, maka yang keempat jika masih mengulang bukan dicambuk lagi tetapi dibunuh. Kata Ibnu Baz rahimahullah, maksud At-Tirmidzi bahwa ulama ijma untuk meninggalkan hadis Ibnu Abbas dan tidak beramal dengannya dalam masalah jama' ini tadi yang kita dengar hadisnya, maksudnya adalah bahwa tidak boleh menjama' salat tanpa udzur syar'i. Tidak boleh menjama' salat tanpa udzur syar'i. Dan bahwasanya para ulama, alim ulama, mereka telah ijma' bahwa amalan Nabi pada hadis Ibnu Abbas ini menjama' salat, hal itu dibawa kepada makna telah terjadi udzur ketika itu. Ada udzur yang memberatkan sahabat sehingga Nabi meringankan dengan menjama'. Ini untuk memadukan, mengkompromikan antara hadis Ibnu Abbas dengan hadis-hadis yang lainnya yang banyak jumlahnya, yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa sholat pada waktunya, masing-masing sholat dilaksanakan pada waktunya, dan tidak pernah Nabi menjamak sholat kecuali kalau ada udzur. Begitu pula al-khulafa'ur rasyidun setelahnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, dan sahabat Nabi seluruhnya, dan ulama-ulama setelahnya yang datang setelah sahabat, semuanya berjalan di atas mazhab ini, dan mereka semua melarang seorang muslim menjama' salat tanpa udzur, kecuali kata Ibnu Baz, muncul sekelompok ulama belakangan sebagaimana dinukil oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Authar, muncul belakangan sekelompok ulama yang membolehkan menjamak salat tanpa udzur dengan syarat kadang-kadang, sesekali, dan tidak dijadikan adat kebiasaan. Kadang-kadang dijamak, sesekali, yang penting tidak dijadikan kebiasaan. Ya, muncul sekelompok ulama yang berpendapat begitu. Belakangan tadi munculnya. Dan kata Ibnu Baz, pendapat tersebut pendapat yang terbantah, tertolak berdasarkan dalil-dalil, hadis-hadis yang banyak, dan berdasarkan ijma' ulama sebelumnya. Pendapat tadi yang muncul belakangan tertolak berdasarkan dalil yang bertentangan dengan pendapat itu, bahwa Nabi tidak pernah menjama salat kecuali apabila ada udzur. Yang kedua, tertolak berdasarkan ijma' ulama sebelumnya. Sebelumnya ulama sudah ijma' tidak boleh tanpa udzur. Kemudian muncul pendapat baru ini, maka ini tertolak. Ya. Ibnu Abdul Barr dalam At-Tamhid juga menukil ijma', ijma' ulama bahwa tidak boleh menjama' salat tanpa udzur syar'i. Ya. Kecuali kata Ibnu Abdul Barr, kecuali sekelompok ulama yang ganjil, pendapatnya ganjil, nyeleneh. Nah, jadi disifati oleh Ibnu Abdul Barr pendapat tadi itu, sekelompok ulama tadi yang membolehkan menjamak salat tanpa udzur asalkan sesekali saja, kadang-kadang saja, tidak dijadikan kebiasaan, itu disifati sebagai pendapat yang ganjil, nyeleneh. Sekelompok ulama yang berpendapat itu dianggap nyeleneh, menyelisih ijma' ulama sebelumnya. Difahami? Jadi waspada, hati-hati jika mendengar pendapat tersebut. Nah, jangan terkecoh dengan pendapat itu. Boleh. Ibn Abbas meriwayatkan Nabi pernah menjamak sholat seharian, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, padahal bukan musafir di Madinah. Tidak ada khauf, tidak ada penyerangan musuh, tidak ada yang ditakutkan, tidak ada juga hujan. Nah, jadi boleh. Yang penting kadang-kadang. Karena Nabi pernah melakukan sesekali, satu kali waktu itu. Nah, asalnya jadi yang kebiasaan. Pendapat itu nyeleneh. Nah, sudah kita dengar bantahannya. Tayyib Ibn Abbas sendiri ketika ditanya, kenapa Nabi melakukan itu? Ibn Abbas mengatakan, Nabi bertujuan meringankan umatnya. Tidak ingin memberatkan umatnya. Berarti ketika itu ada sesuatu yang memberatkan. Nah, persisnya apa? Ya, kita tidak tahu. Ada kemungkinan kata Ibn Abbas, apa tadi? Ada penyakit, wabah penyakit yang umum, ya, menimpa para sahabat. Ada kemungkinan ada lumpur yang mengganggu di jalan, berbolak-balik dari masjid ke rumah kaum mukminin masing-masing. Ada kemungkinan udzur yang lainnya, ya. Yang jelas ada sesuatu yang memberatkan. Nah, baik. Dan Ibn Abbas tidak menentukan apa udzur yang memberatkan ketika itu, karena Ibn Abbas bermaksud untuk memberi kaidah yang umum, memberi kriteria bahwa menjamak sholat itu boleh apabila ada udzur yang memberatkan. Dan ini jadi pegangan bagi umat. Selama ada masyakkah, selama ada sesuatu udzur yang memberatkan, yang menyulitkan, maka ya, boleh menjamak. Baik. Hadis Ibn Abbas berarti dari ucapan Ibn Abbas bil Madinah, ya, berarti bukan musafir. Masalah safar jelas, wadih. Kemudian min ghairi khaufin wala matar. Nabi menjamak ketika itu tidak ada khauf. Berarti kalau ada khauf dari musuh, boleh. Ya, apabila ada penyerangan dari musuh. Nah, apabila ada penyerangan dari musuh, maka kondisi menakutkan. Ya. Harus waspada. Atau kaum mukminin melakukan penyerangan sedang berhadapan dengan musuh di medan perang, akan bertempur. Ya. Sedang bertempur. Nah. Jadi imma tayyib, imma ada penyerangan, jadi sedang terjadi peperangan, imma karena diserang, atau imma kaum mukminin yang menyerang. Tayyib, imma diserang atau menyerang. Al-muhim ada khauf karena terjadi peperangan. Peperangan berlangsungnya. Nah, maka khauf, ya, rasa takut yang dirasakan dalam peperangan, imma menyerang atau diserang, karena perang berlangsung, maka itu udzur untuk menjamak sholat. Dan ini sudah kita lewati. Iya. Nah, jadi apabila perang berlangsung, misalkan pada waktu sholat duhur, perang berkecamuk. Nah, maka di sini bisa menunda sholat untuk dijamak dengan sholat asar. Atau perang sedang berkecamuk pada waktu maghrib, maka bisa ditunda dengan niat dijamak dengan sholat isya. Nah, difahami ya. Kalau tidak mau menjamaknya, ingin tetap melaksanakan pada waktunya, na'am farijalan aw rukbana, bolehkan dengan isyarat. Nah, dengan isyarat, meskipun tidak menghadap ke kiblat, sambil menyerang, sambil melonjak, menghindar, ya, menebas, ya, sambil menghindar dari peluru, anak panah dan seterusnya, sambil menembak, sambil merunduk, sambil menghadap ke kiblat, meloncat, merayap dan seterusnya pakai isyarat. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini lebih baik ditunda untuk dijamak agar bisa sholat dengan normal. Nah, jelas ya. Adapun kalau sholat itu tidak bisa dijamak dengan sholat setelahnya, ya, telah kita pelajari, kalau tidak bisa dijamak, maka selama masih bisa mengontrol sholatnya, masih bisa mengontrol gerakan dan ucapannya, meskipun gerakannya isyarat masih terkontrol, ya, maka wajib melaksanakan sholat pada waktunya, meskipun dengan kondisi yang diterangkan tadi, ya, sambil bergerak sana kemari, tidak menghadap ke kiblat dan menghadap kiblat dengan isyarat, wajib, tidak boleh ditunda. Kecuali yang rajih, yang dirajihkan oleh Utsaimin, satu kondisi boleh ditunda dan dilaksanakan, ya, setelah keluar waktu meskipun tanpa jamak. Apabila apa? Hah? Kondisi perang sangat menakutkan, sangat genting, ya, menyabung nyawa dan sudah tidak terkontrol. Kalau sholat tidak bisa mengontrol ucapannya dan gerakannya, karena kontrolnya, ya, terpusat pada, terfokus pada peperangan. Bagaimana dia bisa selamat? Bagaimana dia bisa, ya, membunuh musuhnya? Maka seperti ini tidak mungkin sholat. Hanya ditunda meskipun waktu keluar dan meskipun tidak bisa dijamak dengan sholat berikutnya. Nah, itu sudah kita lewati. Baik. Wala matarin. Dan tidak ada matar ketika itu. Tidak ada hujan. Ini menunjukkan bahwa matar, bahwa hujan merupakan udzur untuk menjamak. Eh, bagaimana penerapannya kita akan pelajari nanti. Kata Ibnu Baz rahimahullah setelah menyebutkan hadis, kata Syekh bin Baz rahimahullah setelah menyebutkan hadis Ibnu Abbas, nah, ucapan Ibnu Abbas mengatakan min ghairi khaufin wala matar, ya, tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan ketika itu. Hal itu menunjukkan, kata Syekh bin Baz, itu menunjukkan bahwa sudah tetap, ya, sudah tetap di sisi sahabat bahwa dua perkara ini, yaitu al-khauf, rasa takut, dan matar, hujan, merupakan udzur syar'i untuk menjamak sholat seperti halnya safar. Ucapan Ibn Abbas, Nabi menjamak sholat padahal tidak ada apa, khauf, tidak ada matar, tidak ada rasa takut, tidak ada hujan. Ini menunjukkan bahwa di sisi sahabat sudah merupakan perkara yang tetap bagi mereka bahwa khauf, takut, dan matar, hujan, itu adalah udzur syar'i untuk menjamak sholat. Kata Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, hadis Ibnu Abbas memberi asumsi bahwa menjamak sholat dengan karena udzur hujan merupakan suatu perkara yang dikenal pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. Menjamak sholat karena hujan, udzur hujan, merupakan hal yang telah dikenal di masa hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, kata Al-Albani, kalau tidak demikian, maka tidak ada maknanya, tidak ada faedahnya Ibnu Abbas menepis hujan pada riwayatnya. Apa gunanya Ibnu Abbas mengatakan Nabi telah menjamak salat duhur dan asar, menjamak salat maghrib dan isya di Madinah, artinya tidak musafir, dalam keadaan tidak ada khauf, tidak ada takut dari musuh, dan tidak ada matar, tidak ada hujan. Apa faedahnya? Ibnu Abbas menyebutkan bahwa itu di Madinah. Kalau safar bukan udzur untuk menjamak sholat. Apa faedahnya Ibnu Abbas mengatakan tidak ada khauf, kalau khauf bukan udzur untuk menjamak sholat? Apa faedahnya Ibnu Abbas mengatakan tidak ada hujan, kalau hujan bukan udzur untuk menjamak sholat? Ini menunjukkan bahwa safar, khauf, takut dari musuh dalam peperangan, dan hujan merupakan udzur syar'i untuk menjamak sholat, dan ini dikenal di masa Nabi SAW. Oleh karena itu, Ibn Abbas menepis bahwa Nabi ketika itu menjamak sholat bukan karena safar, karena di Madinah kejadiannya, bukan khauf, tidak ada khauf, bukan pula hujan, ya. Tetapi Nabi hendak meringankan umatnya, berarti ada faktor lain, tapi bukan tiga ini. Nah, ini menunjukkan tiga perkara ini merupakan udzur menjamak salat. Namun ini tidak terjadi ketika itu. Apa yang terjadi ketika itu? Wallahu a'lam. Yang jelas ada sesuatu yang memberatkan. Ada kemungkinan, kemungkinan yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz yang telah kita dengar. Difahami ini? Kemudian telah datang pula beberapa athar dari salaf menjamak sholat ketika hujan. Dan ingat ya, dari keterangan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sudah difahami bahwa hujan yang dimaksud adalah hujan yang mengandung masyakkah. Ini hujan yang memang membasahi. Ya. Kalau gerimis ringan sekali, tidak ada masyakkah sama sekali, tidak ada haraj. Tidak ada masyakkah di hidup, nanti tidak masuk. Nah, namun yang membuat tubuh basah, pakaian basah, sehingga merasakan masyakkah. Nah, apalagi kalau deras, baik. Jadi yang ada masyakkahnya, yang menyulitkan, baik. Di antara athar salaf tersebut, nah, adalah ada beberapa athar dari salaf, yaitu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta. Al-Imam Malik mengeluarkan dalam kitabnya Al-Muwatta dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Sahih tidak athar ini? Antum bisa menilai enggak? Sahih apa tidak athar ini? Hah? Sahih. Kenapa? Yang mengeluarkan Imam Jabal. Imamun Jabal. Nah, puncak gunung dalam hafalan Imam Hafiz. Nah, Al-Imam Malik. Siapa syekhnya? Nafi'. Nah, dari kalangan tabi'in Nafi'. Baik. Dari Ibnu Umar, sanadnya Ali, sanad tinggi. Cuma diantara oleh Nafi', langsung Ibnu Umar. Bahwa anna Abdullah bin Umar, kata Nafi', anna Abdullah bin Umar kana idza jama'a al-umara. Anna Abdullah bin Umar kana idza jama'a al-umara بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم أن عبد الله بن عمر سسنقني عبد الله بن عمر كتنا في سسنقني عبد الله بن عمر كان أدل بريه إذا جمع الأمراء جك أمراء siapa أمراء؟ Para penguasa, amir. Umara jama' amir. Jika umara, para pemimpin negeri, ya, mereka yang jadi imam. Nah, mereka menjamak sholat antara maghrib dan isya fil matar, ketika turun hujan, jama'a ma'ahum. Abdullah bin Umar ikut sholat bersama mereka, ikut menjamak sholat bersama mereka di masjid. Baik, ini athar Abdullah bin Umar. Athar Abdullah bin Umar tadi yang kita dengar dikeluarkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibn Umar. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dari jalan riwayat Al-Imam Malik. Jadi Al-Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Malik dari Nafi' dari Ibn Umar. Jadi dia meriwayatkannya dari jalannya Malik. Jadi ketemu sanadnya ke atas, ketemu Malik, Nafi'. Jadi dari lewat Malik. Al-Baihaqi meriwayatkannya lewat Malik. Dari Malik, dari Nafi', dari Ibn Umar. Kemudian Al-Baihaqi menambah athar yang lain. Ada dua athar yang lain dengan sanad yang sahih. Kata Al-Albani sanadnya sahih. Yang pertama Urwah bin Zubair Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham bin Mughira al-Makhzumi, tiga tokoh ya, tabi'in, Urwa bin Zubair, Sa'id bin Musayyib. Ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib. Yang ketiga, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham bin Mughira al-Makhzumi. Mereka, tiga tokoh ini, salaf ini, ikut menjamak sholat maghrib dan isya di malam yang hujan, jika umara, jika pemimpin mereka, umara mereka menjamaknya. Dan mereka tidak mengingkari. Ikut menjamak bersama umaranya dan tidak mengingkari. Riwayat yang kedua, Umar bin Abdul Aziz, ketika menjadi amir, ya, ini ketika menjadi penguasa, kita tahu beliau ya amir yang adil. Umar bin Abdul Aziz menjamak salat antara salat maghrib dan isya jika hujan. Di masa khilafahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dia menjamak salat maghrib dan isya jika hujan. Sementara Sa'id bin Musayyib, Urwa bin Zubair dan Abu Bakar bin Abdurrahman, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Mughirah al-Makhzumi bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi, tiga tokoh tadi, yang merupakan masyayikh pada zaman itu. Sa'id bin Musayyib, Urwa bin Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman al-Makhzumi yang merupakan masyayikh zaman itu, ikut menjamak sholat bersama Umar bin Abdul Aziz tanpa pengingkaran. Nah, ini menunjukkan bahwa memang menjamak sholat kalau hujan itu hal yang dikenal, ya, diamalkan di kalangan salaf. Difahami? Sekarang, apakah menjamak sholat ketika turun hujan hanya khusus maghrib dan isya? Asal yang datang dari Ibnu Umar, maghrib isya, iya. Kalau umaroknya menjamak sholat maghrib isya, Ibnu Umar ikut. Asal Urwa bin Zubair, Sa'id bin Musayyib, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi, jika umaroknya menjamak maghrib isya karena hujan, juga di masa Umar bin Abdul Aziz juga maghrib isya, apakah berarti hanya maghrib isya? Seperti yang ditunjukkan asar-asar itu, jawabannya yang rajih tidak. Meskipun duhur asar, asalkan turun hujan. Asalkan turun hujan. Ya. Sebagaimana ditunjukkan oleh ucapan Ibnu Abbas. Kriterianya kan yang diketerangkan Ibnu Abbas, ya. Selama ada masyakkah. Masyakkah, kesulitan berat yang dirasakan karena hujan. Itu bukan hanya di malam hari, di siang hari juga. Nah, sehingga ya, dengan demikian duhur asar maghrib isya. Naam, bisa dijamak. Tetapi kata Ibn Utsaimin rahimahullah menegaskan bahwa yang menjadi tujuan di sini menjamak salat ketika turun hujan adalah tahsilul jamaah. Tahsil al-jamaah, yaitu menghasilkan, mendapatkan sholat jamaah. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh, meskipun dia di rumahnya, boleh dia jamaah sholat. Sebagian ulama mengatakan, kalau ada masyakoh karena hujan, dia di rumahnya, dia jamaah sholat, tidak apa-apa. Boleh. Ada sebagian berpendapat begitu. Tetapi Ibnu Utsaimin berpendapat tidak. Tujuannya adalah untuk menghasilkan jamaah, fadilah berjamaah. Jadi itu kalau di masjid. Nah, adapun kalau orang di rumah, nah, kalau dia di rumah sholat sendiri, ya, atau wanita, nah, bukan bukan mukallaf yang dituntut berjamaah. Nah, salat pada waktunya masing-masing, tidak ada masyakkah. Nah, karena dia tidak keluar rumah, dia salat di rumah, jadi tidak ada masyakkah yang dirasakan terkena hujan jika keluar rumah. Nah, ya, atau dia laki-laki tapi dia terhalangi oleh hujan sehingga dia salat di rumahnya. Baik, maka tidak boleh menjamak. Dia sholat pada waktunya. Nah, lain halnya kalau di masjid. Nah, imam masjid menjamak sholat bersama jamaah yang hadir, ya, supaya mereka mendapatkan fadilah berjamaah karena sulit pulang pergi karena hujan. Difahami. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya, mana yang afdol? Apakah jamak takdim atau jamak ta'khir? Kita sekarang mempelajari ucapan As-Sa'di matan. As-Sa'di mengatakan boleh menunda sholat kalau diniatkan untuk dijamak. Artinya apa? Berarti boleh pada ketika hujan, boleh jamak takdim, boleh jamak ta. Ucapan As-Sa'di menunjukkan boleh menunda untuk dijamak. Berarti jamak apa? Jamak apa namanya ini? Yang difahami dari ucapan As-Sa'di, jamak ta'khir, ditunda, ya, ke waktu berikutnya karena udzur hujan. Nah, begitu pula halnya jamak takdim juga boleh. Sekarang pembahasannya mana yang afdol ketika turun hujan? Ya, jamaah di masjid melakukan jamak takdim atau jamak ta'khir? Kata Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', al-afdal, yang lebih utama, at-takdim. Jamak takdim. Li'annahu arfaqu bin-nas. Karena ini yang lebih ringan bagi kaum muslimin. Nah, jadi di musim hujan, kita misalkan maghrib di masjid, kemudian turun hujan, masyaqqah. Ya, nanti kita bubar pulang ke rumah masing-masing, belum tentu bisa balik ke masjid untuk salat isya berjamaah karena hujan. Maka dijamaklah salat maghrib dengan isya. Isya ditakdir. Ini lebih mudah. Begitu pula kita di masjid duhur, turun hujan, masyakkah. Dan memang hari-hari hujan, kaum muslimin bubar pulang ke rumah, ya, belum tentu bisa balik untuk berjamaah salat asar karena hari-hari hujan. Maka dijama'lah duhur dengan asar sehingga mendapatkan salat berjamaah. Setelah itu pulang ke rumah, nanti pun kalau turun hujan, ya, tidak bisa ke masjid, alhamdulillah sudah berjamaah tadi. Nah, sudah dijama' salat. Jadi litahsil jama' untuk mendapatkan jamaah. Nah, jadi kata Ibn Uthaymin yang afdal ditakdir. Tapi boleh jadi kata Ibn Uthaymin kalau siang, ya, boleh jadi yang afdal di ta'khir. Boleh jadi yang afdal di ta'khir. Nah, sesuai kondisi. Nah, dan ini yang lebih hati-hati, ya. Yang dikatakan oleh Al-Faymin sepertinya lebih hati-hati. Ya, kita kalau di rumah, ya, kalau kita di rumah tidak ke masjid, sholat sendiri, jadi bukan berjamaah di masjid, tidak ada masyakkah. Kita bisa sholat masing-masing pada waktu ini. Nah, maka hindari menjamak. Lain halnya kalau di masjid, maka dilakukan jamak untuk mendapatkan fadilah berjamaah dipimpin oleh imam masjid. Difahami? Barakallahu fiik. Fi hadza jazakumullahu khairan. Subhanallah.